Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kita masih membaca nasihat dari Syekh Al-Wadid Mubil bin Hadi hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Nasihati Li Ahli Sunnah. Kita baca tiga nasihat dari beliau rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah tahkim Alkitab Sunnah, mengembalikannya kepada Al-Quran Sunnah. Yang kedua adalah soal Ahli ilmiah Ahli Sunnah, bertanya kepada para ulama Ahli Sunnah. Yang ketiga adalah Al-Iqbal ala talabil ilmi. Fokus dalam talabul ilmi. Dan yang keempat yang sedang kita baca sekarang, kata beliau rahimahullah ta'ala, An-Nadharu Bihlapis sahabati radiyallahu anhum faman ba'dahum mina ulama'i al-mubarrizin. Hendaknya dia melihat khilaf yang ada di kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka di kalangan ulama mubarrizin. Anak minta izin buka masker, gak apa-apa ya, mudah-mudahan agak jelas. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang berikutnya adalah melihat bagaimana khilaf yang ada pada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para ulama setelah mereka, yang mereka berselisih. Tetapi kata beliau rahimahullah ta'ala, jika nazarta ila ikhtilafihim hamalta mukhalimaka ala salama wa lan tutalibahu bil khudu' ila ra'yik wa alimta annaka bi mutalabatihi lil khudu' li ra'yik tad'uhu ila ta'til fahmi wa aqlihi وتدعوه إلى تقليدك والتقليد في الدين حرام. قال الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم إلى غير ذلك من أدلة المبسوطة في كتاب الشوكاني رحمه الله لك المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. Yang kurang lebih terjemahannya kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau kamu lihat bagaimana posisinya di kalangan para sahabat, maka kamu akan membawa, memposisikan orang yang berselisih denganmu itu di atas keselamatan. Sekali lagi, ini Syekh rahimahullah ta'ala sedang menasihati Ahlu Sunnah, bukan persisian antara Ahlu Sunnah dengan Ahlu Bid'ah. Ini maksudnya adalah khilaf bainal akh Sunni dengan Akh Sunni, Akh Salafi dengan Akh Salafi. Kata beliau, lihat para sahabat. Kalau kamu perhatikan bagaimana para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kau berselisih dengan seorang teman yang Sunni, hamalta mukhalifaka ar-salama. Kamu akan bawa, kamu posisikan teman yang sedang berselisih denganmu di atas keselamatan. Maksudnya, walam tutalibuhu bil khudu'i li ra'yik. Kamu tidak akan menuntut dia untuk tunduk kepada pendapatmu. Walimta, engkau tahu, annaka bimutalabatihi li khudu'i ra'yik, engkau akan tahu, ketika engkau menuntut dia untuk tunduk kepada pendapatmu, tad'uhu li ta'tili fahmi, berarti sama dengan kamu mengajak dia untuk meninggalkan pemahamannya. Anggap dia sebagai seorang bodoh, orang jahil, safi, tidak punya pemahaman, sehingga harus tunduk ikut. Wa tad'uhu li taqlidik, sama dengan kamu nyuruh dia untuk taklid kepadamu. Padahal taklid dalam agama Allah Subhanahu wa taala haram. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takfu ma laysa laka bihi ilmun." Khon rahiman rahimakumullah. Kebetulan kami juga sedang membaca dengan santri satu risalah Zadu Da'iyah. Bismillahirrahmanirrahim, rahimahallahu ta'ala, yang kebetulan mudah-mudahan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala pas ya cocok dengan pembahasan ini. Namun sebelumnya yang perlu kita ingat, apakah ada khilaf dengan sahabat dan bagaimana khilaf di antara mereka, mungkin ini juga perlu kita singgung kembali, walaupun sebetulnya sudah saya bacakan dari Adabul Khilaf Bismillahirrahmanirrahim, rahimahallahu ta'ala. Yang pertama mungkin saya ingatkan yang pernah kita baca, iya kadang terjadi khilaf di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di antara sebabnya adalah ketika belum sampainya hujjah dalil kepada salah seorang mereka. Namun sar'an ma yarji'una ila dillah ila al-haq. Mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam segera kembali kepada al-haq, berpegang al-haq ketika sampai kepada mereka al-haq. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu safar menuju Syam, di tengah perjalanan terdengar di Syam terkena wabah. Di tengah perjalanan, maka Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah, istasyara al-muhajirin wal-ansar. Itu toleran yang kita dapatkan dari beliau radhiyallahu anhu, senantiasa bermusyawarah. Bagaimana, dilanjut atau pulang? Fakhtalafu, bersilisih. Sebagai menyatakan lanjut, sebagai menyatakan kembali. Asyahid ikhtalafu, berselisih. Nah, sampai ada akhirnya Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu berkata, inna indi ilman bidarik, aku punya ilmu dalam masalah ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sami'tum bi ardin bala'un waba'u kama qala sallallahu alaihi wasallam fala tadkhulu ilaihi. Apabila kalian mendengar satu negeri ada wabah, maka janganlah kalian masuk ke negeri tersebut. Segera mereka kembali kepada hadis. Ya, kembali kepada dia. Atau ada beda paham. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat dan beliau berpesan, la yusallianna ahadukum al-asra illa fi ardi Bani Quraizah. Jangan sasar kalian salat asar kecuali kalau sudah sampai negeri Bani Quraizah. Ternyata datang masuk asar, masuk asar, datang masuk asar, datang waktu asar dalam keadaan belum sampai ke Bani Quraizah. Fakhtalafu, berselisih, beda paham. Ada yang memahami maksudnya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk kita buru-buru sampai. Tapi kalau sudah ternyata sampai waktu sholat, belum sampai dan datang waktu sholat, tetap sholat pada waktunya. Karena sholat yaqdu fi awal waqt. Sebagian memahami dengan zahirnya, sesuai dengan zahir hadis yang Rasulullah SAW pokoknya menyuruh untuk sholat di Bani Quraizah. Fakhtalafu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencela kedua-duanya. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berselisih, raja'u iya ila man kana indahu ilm. Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah dengan salah sahabat ada persisian terkait dengan masalah kefiah ghusl, tata cara mandi ketika haji. Ada yang berpendapat tidak boleh seorang yang sedang ihram itu mengguyur badannya, mengguyur kepalanya. Ibn Abbas berkata boleh. Ya, asyahid al-khilaf hasal. Sampai akhirnya keduanya pun datang kepada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, Ibn Abbas menyampaikan, faddal, bagaimana mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ihram? Hadis di Umdatul Ahkam. Ya, akhirnya Abu Ayyub pun minta dibawakan air, mempraktikkan bagaimana mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata hak bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga sahabat yang mulia, iya, yang ketika berselisih dengan Ibnu Abbas menyatakan, aku tidak akan lagi berselisih dengan kau wahai iya putra paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada perselisihan menghormati pendapat yang lain. Iya. Tetapi ketika datang hak, kembali kepada hak. Ikhwan rahimah rahimahkumullah, Syaikh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah ta'ala menyebutkan, kata beliau, Az-Zadus Sadis, yang keenam dari Zad, seorang da'i Allah, an yakuna qalbuhu munsarihan liman khalafahu. Hendaknya hatinya, kalbunya itu lapang dada dengan orang milisi dia. Saya ulangi lagi, kita bicara terkait dengan ahlu sunnah, bukan sedang iya bicara dengan hilaf dengan ahlu ahwal bidah. Lasiyama idza alima anna alladhi khalafahu hasanan niyyah. Apalagi kalau ternyata dia tahu yang berselisih dengan dia itu adalah seorang yang bagus niatnya, seorang sunni yang dia ingin kebaikan. Wa annahu lam yukhalifhu illa bi muqtada qiyamid dalil indah. Iya. Dan orang yang berselisih dengan dia itu tidaklah menyelisih dia kecuali dengan konsekuensi dalil yang ada di sisinya. Tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan logika, tapi karena menganggap ada dalil yang ada di sisinya. Fa'innahu yambagil insan an yakuna marinan yahdil umur. Iya, Maka jika seorang membiasakan dirinya dalam perkara-perkara seperti ini, masalah-masalah fikih ya misalnya, iya, yakin pokoknya, saya yakin namanya tasyahud itu tidak menggerakkan jari. Tapi ternyata beberapa teman misalnya di sekitar, kok sholat? Yang penting Anda berdalil dengan dalil. Saya ulangi, beramal dengan dalil, bukan dengan taklid. Tahu dalilnya apa, beramal. Saya misalnya sebagai seorang fulan, misalnya seorang da'i ilallah, da'i ilallah. Dia merajihkan di dalam daras-darasnya misalnya. Pokoknya yang namanya ba'da ruku itu meletakkan tangan di atas dada. Tapi ternyata dia lihat banyak orang sekitarnya yang berngaji dengan dia, kok ba'da ruku tetap irsal. Sekali lagi kata Syekh, selama yang berbeda denganmu itu dia beramal dengan muqtada dalil, muqtada qiyam dalilnya. Dia menganggap ini yang kuat, dalilnya ini, beramal dengan dalil. Maka lapangkan dada. Wa laj'ala min hadzal khilaf mathar li'adawil baghdha. Ya, jangan menjadikan khilaf seperti ini sebagai sumber permusuhan dan kebencian. Karena yang satu apa namanya? Diam, yang satu gerak, akhirnya musuhan. Atau bahkan sebagian negeri sampai berani yang mematahkan tangannya. Qala katabi rahimahullahu ta'ala, Allahumma illa rajulun khalafa mu'anidan bihaisu yubayyanul haq walakin yusirru ala batilihi. Kecuali kalau seorang yang memang ngeyel menentang sesuatu yang jelas-jelas hak, ketika dijelaskan ngeyel, batil dalam kebatilannya. Baina hadza yajibu an yu'amala bima yastahiqu an yu'amala bihi min at-tanfiri anhu wa tahdhiri an-nasi minhu li'annahu tabayyana adawatuhu haitsu buyyinal haqq falam yamtathil. Ya, kecuali seorang yang menyelisihkan mahdi ahlu sunnah wal jamaah, meyakini yang namanya wudu itu mencuci kaki, dan ketika pakai khuf itu boleh mengusap khuf berdasarkan hadis dan amalan para sahabat Rasulullah SAW, dan menjadi satu prinsip di kitab-kitab ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang Syiah, Rafidhah, yang menjadikan ciri ini sebagai prinsip mereka Rafidhah. Ketika wudu hanya mengusap kaki, mengingkari mengusap khuf. Tiba-tiba muncul seorang, iya, ra'yunya sebut ra'yu Rafidhah, Syi'i, menyatakan cukup mengusap kaki ketika wudu. Gak boleh mengusap khuf ketika wudu. Tidak boleh mengusap sama kaki. Dijelaskan, ya akhi, ini hadis-hadisnya. Ini akwal sahabah. Ucapan-ucapan Rafidhah, ucapan Syi'i. Iya, tetap ngeyel. Kalau seperti ini, maka kata Syekh rahimahullah, berhak untuk diperlakukan, untuk dijauhkan, untuk ditahdir. Kenapa? Karena orangnya telah jelas permusuhannya. Sudah dijelaskan, tapi ngeyel. Nah, adapun ikhwan rahiman rahimakumullah, qala khilaf, kata Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitabnya Al-Musara'ah, al-khilaf salah, ada tiga. Khilaf tadad, yang satu benarnya satu hak, yang jelas kita harus ikuti hak. Ada khilaf tanawu, sebetulnya sama-sama benar. Iya, yang satu pakai tasahudnya Ibn Abbas, yang satu pakai tasahudnya Ibn Mas'ud. Dua-duanya sahih. Yang ketiga, khilaf afham, pemahaman. Kalau bukan khilaf tadad, sekedar khilaf tanawu, sekedar khilaf afham, maka hendaknya seorang thalibul ilmi, seorang dai, iya, untuk munsharihan qalbuh liman khalafah, lapang dadanya kepada orang yang misi dia dalam masalah fikih, berbeda karena masalah khilaf tanawu atau dalam masalah pemahaman. Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullahu taala, Abu Abdullah, pernah diminta oleh Khalifah ketika itu Mansur untuk menjadikan kitabnya Muwatta itu sebagai rujukan utama di semua negeri. Ya, sebelumnya sebagai nasihat buat saya pribadi dan untuk semua. Satu, faidah ikhlas di dalam beribadah, dalam menulis, ya, dalam berbicara, dalam amalan. Dulu ketika Imam Malik rahimahullahu ta'ala menulis kitab beliau, kitab hadis, kitab muwatta, ada yang bilang sudah banyak muwatta'at, ya, sudah banyak kitab-kitab ini tulis, ya, muwatta itu kitab hadis. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kurang dimananya, maka nalillahi baqin, maka nalillahi baqin, apa yang diamalkan, dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan langgeng. Beliau nulis. Dan muwatta beliau rahimahullah sampai sekarang ada. Berbeda dengan muwatta'at yang lainnya. Makhdum, disyarah, dijelaskan, dijabarkan. Namun pembahasan kita sekarang ini bagaimana ada seorang da'i, ada seorang talibul ilmi. Mansur rahimahullah berkata kepada Abu Abdullah Malik rahimahullah, ingin mengirim muwatta'nya Malik rahimahullah ke penjuru dunia, ke penjuru dunia berarti, ke penjuru negeri, di bawah khalifahannya, menjadikan sebagai rujukan utama kitab tersebut. Semuanya harus kembali kepada muwatta' Malik rahimahullah. Apa kata beliau rahimahullah tadi, yang kata simak beliau rahimahullah, hendaknya kita itu menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Jangan maksa orang untuk tunduk kepada pendapat kita, yang sama dengan menyuruhnya untuk menghilangkan pemahaman dia, untuk taklid kepada dirinya. Kata Malik rahimahullah, kata Imam Malik rahimahullah, la taf'al, ya amiral mu'minin, yang kamu lakukan itu wahai amiral mu'minin, fa'innan nas qad sabaqat ilihmu al-aqawil wa sami' ahadith wa raw riwayat, kan manusia itu telah datang kepada mereka lebih dulu pendapat-pendapat. Mereka telah mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah meriwayatkan riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa danau afwan wa akhadha kullu qaumin bima sabaqat ilaihim, sehingga masing-masing sudah berpegang dengan apa yang mereka dengar. Dari pendapat yang ada, hadis yang dia dengar. Wa amilu wa danau bihi, mereka beramal dan beragama dengannya. Min khilafis sahabah, dari perbedaan-perbedaan yang ada pendapat di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Sehingga tabul rahimahullah taala wa asbaha radduhum bima hum alai syadid, sehingga mengembalikan mereka semua yang sudah lebih dulu dengar satu hadis, berpegang dengannya, mendengar ucapan sahabat, berpegang dengannya. Kemudian disamu disatukan semua ke pendapat saya di dalam kitab Muwatta Malik misalnya. Syedid, berat. Sehingga tabla rahimahallahu ta'ala, wada'in nasa wa makhtaru li anfusihim. Sudah biarkan manusia memilih ya pendapat yang benar menurut pendapat masing-masing. Sekali lagi dengan dalil. Asyahid apa? Dalam keadaan amirul mu'minin, khalifah yang ingin mengilzam orang-orang ikut pendapat Malik dan Muwatta. Tetap lu tidak bang. Kata Amirul Mukminin ketika itu, kata beliau, lau tawa'tani fahamartubi. Ya, kalau saatnya engkau taat kepadaku, engkau menyatakan iya, aku akan perintah. Kata Amirul Mukminin, ya Allah. Harun al-Rashid rahimahullah ta'ala setelahnya juga punya usul kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kata Harun al-Rashid punya niatan menggantungkan muwatta di Ka'bah. Menggantungkan muwatta beliau rahimahullah, beliau imam dari hijrah. Imam Malik imam di Madinah. Ingin menggantungkan muwatta di Mekah. Agar orang-orang semua beramal sesuai dengan apa yang di muwatta Malik. Juga sama. Kata beliau, ya Amirul Mukminin, in ikhtilafal ulama rahmatu minallah subhanahu wa ta'ala. Kullun sami'a maslah indah. Wa kullun ala huda. Intinya apa? Tidak ingin, tidak mau. Kata beliau, para ulama berkhilaf. Iya, mereka mendengar sesuai dengan apa yang sahih menurut mereka masing-masing para ulama. Iya, dan para ulama semuanya di atas petunjuk selama mereka beramal dengan dalil, ada hudan. Kalau ijtihadnya benar, dapat dua pahala. Kalau satu, kalau salah dapat satu, para ulama. Kata beliau, wa kullun yuridullah. Ini kata si Muslimin tadi. Yang penting mereka niatnya, niat karena Allah. Dan mereka semuanya inginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid maksud saya, beliau rahimahullah ta'ala, tadi apa yang dikatakan oleh Asyahid beliau rahimahullah ta'ala, jangan menuntut orang untuk ikut ra'yu kita. Iya. Menghormati orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Selama dia beramal dengan dalil. Bukan seorang yang mu'anid. Iya, menentang al-haq yang sudah jelas kepada dia. Makanya Imam Malik rahimahullah diminta dua khalifah untuk menyuruh orang mengilzam orang ikut dengan Muwatta Malik, beliau tidak mau. Terakhir tadi Harun al-Rasyid meminta menggantungkan di Ka'bah, tidak mau. Kata Harun al-Rasyid rahimahullah ta'ala, waffaqakallah ya Aba Abdillah. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada mu, ya Aba Abdillah. Inhuwan rahiman rahimakumullah. Iya. Kalau masalah-masalah yang khilaf karena pemahaman, khilaf tanawu. Iya. Masing-masing beramal dengan dalil, harus lapang dada. Jangan menuntut yang lain untuk ikut dirinya. Iya. Karena sama dengan kata Syekh rahimahullah ta'ala, menyuruh orang untuk taklid kepada dia, untuk meninggalkan pemahamannya sendiri. Sekali lagi, ini bainar sunnah. Yang terakhir yang saya sampaikan, di akhir kitab ini, beliau rahimahullah ta'ala, Syekh rahimahullah berkata, Syekh rahimahullah ta'ala, di akhir, ada wal hilaf. Beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Kata beliau, wahiran, ansahu linafsi awwalan wa ikhwani muslimin wa la siyama talabatul ilm idza nazala binsanin nazilatun min masailil ilmi ara yata'ajjala wa yatasarra'a hatta yatathabbata wa ya'lama fayaqul li'alla yaqula Allah bil ilmi. Yang terakhir kata beliau rahimahullah, aku nasihatkan kepada diri saya pribadi yang pertama kali dan kepada ikhwan muslimin apalagi para talabatul ilmi, para penuntut ilmu, jika terjadi satu kejadian yang baru dari masalah-masalah ilmu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Iya, apalagi yang sering saya ingatkan kepada kita semua, mendahului guru-guru kita, mendahului orang lebih muda daripada kita. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Yang berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, waqad dhukira li, waqad dhakara li ba'du masaihina annahu yanbaghi liman su'ila an mas'alatin an dhukira min istighfar. Sebagian guru-guru kami, kata beliau, menyebutkan kepada saya, kepada kita, seyogianya ketika seorang ditanya tentang masalah ilmu untuk banyak-banyak beristighfar. Mustanbiatan min qawlihi ta'ala, inna anzalna ilaikal kitab bilhaq, idhahkum bainan nasi ma'arakallah, wala takulil kha'in khasima, wastagfirillah, inna allaha ka'ana ghafur rahima. Kata beliau, li'anal ikhtara min istighfar yujibu zawala atharid dunub allati hiya sababu finsyan ilmu jahal. Kan istighfar itu akan menyebabkan hilangnya pengaruh dosa-dosa, yang mana pengaruh dosa itu menyebabkan lupanya ilmu dan kebodohan. Maksudnya ikhwan rahimana rahimakumullah, malah yang dianjurkan banyak bertobat, banyak beristighfar, agar kita dapat ilmu, agar bisa mendapatkan pencerahan, agar jauhkan dari al-jahl. Iya, bukan takabur dengan apa pada dirinya, ujub dengan apa yang ada pada dirinya. Iya, ikhwan rahiman rahimakumullah. Ini yang saya sampaikan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.